Hadza tsabata pada tahun ke-52 dari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu datanglah 70 orang dari kaum Ansar. Jadi jumlah yang lebih banyak mereka datang pada musim haji. Lalu terjadilah pembaiatan yang kedua, Baiatul Aqabah. Yang kedua yang disebut oleh Ubadah Ibn Samit radhiyallahu ta'ala anhu, Baiatul Harb. Baiat untuk siap mati membela Islam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbaiat untuk memberi perlindungan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagaimana mereka memberi perlindungan kepada keluarga mereka, kepada istri-istri mereka dan kepada anak-anaknya. Maka terjadilah pembaiatan tersebut, yang kemudian dengan baiat ini menunjukkan bahwa kekuatan kaum muslimin semakin bertambah, terkhusus semakin berkembangnya Islam di kota Madinah, yang ini kemudian menjadi cikal bakal terjadinya hijrah. Dan itu berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kaum muslimin, memerintahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk berangkat berhijrah ke Al-Madinatul Nabawiyah, karena di sana terlihat kekuatan kaum muslimin lebih besar dan semakin menguatnya tekanan dari orang-orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sebagaimana yang telah kami terangkan pada pertemuan sebelumnya, bahwa ketika terjadi pembaiatan ini, sebagian dari kaum Ansar mereka mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kami siap untuk menyerang dan memerangi orang-orang yang sedang menginap di Mina keesokan harinya. Kami akan mendatangi dan memerangi mereka dengan pedang-pedang kami. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Lam umar bidzalik." Aku belum diperintahkan untuk mengangkat senjata. Belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu disebutkan lanjutan dari hadis tersebut, hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Faraja'na fanimna hatta asbahna." Maka kami pun kembali dan kami pun tidur hingga di pagi hari. Jadi pembaiatan terjadi di malam hari. Dan telah kita terangkan bahwa kaum muslimin ketika itu mereka mendatangi Al-Aqabah dengan sembunyi-sembunyi, berusaha untuk menyembunyikan dari pendengaran dan pengetahuan kaum musyrikin. Namun syaitan dari kalangan jin dan manusia mereka bahu-membahu untuk memerangi Islam dan kaum muslimin. Sehingga ketika terjadi pembaiatan tersebut, maka ada syaitan yang berteriak. Syaitan yang berteriak dari sisi Al-Aqabah dengan suara yang lantang. Kata Ka'b bin Malik, aku mendengarkan suara itu. Aku mendengarkan suara itu, suara yang lantang, diteriakkan oleh syaitan. Dia mengatakan, ya ahlal jubajib, hal lakum fi mudhammam wassubatu ma'ah qad ajma'u ala harbikum. Wahai ahlul jubajib, yang dimaksud al-jubajib yaitu mereka yang tinggal di Mina, orang-orang yang menetap di Mina di hari-hari tasyrik. Maksud syaitan, wahai penduduk Mina, apakah sikap kalian terhadap mudhammam? Jadi mereka memberi nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan mudhammam, artinya orang yang tercela. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kalian melihat bagaimana Allah azza wajalla memalingkan cercaan mereka dariku? Yashtumuna mudhammaman wa ana Muhammad. Mereka mencerca mudhammam padahal aku bukan mudhammam, aku Muhammad. Mereka hendak mencerca Nabi sallallahu alaihi wasallam, merubah nama Muhammad menjadi mudhammam. Apa sikap kalian terhadap mudhammam? Wassubatu ma'ah, dan orang-orang yang sabiq, yang membuat agama baru yang bersamanya. Mereka telah bersepakat untuk memerangi kalian. Mereka telah bersepakat untuk memerangi kalian. Itu suara terdengar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadza azabbul aqabah, hadza ibnu azyab. Isma ay adu wallah, ama wallah, la afruganna lak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini azabbul aqabah. Azabul Aqabah itu nama syaitan yang ada, yang menetap di Al-Aqabah. Maka dengarkanlah wahai musuh Allah, demi Allah saya akan fokus kepadamu, yakni memerangimu dengan penuh permusuhan. Walhasil para sahabat, mereka di malam itu mereka kembali ke tempat-tempat mereka dalam keadaan mereka tenang hingga pagi hari. Tiba pagi hari, maka berkumpullah beberapa orang Quraisy, di mana mereka berusaha mencari tahu apakah benar berita yang mengatakan bahwa telah terjadi pembaiatan di Al-Aqabah untuk memberikan perlindungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencari tahu dari syaitan. Subhanallah. Hati-hati ya kawan, kadang-kadang ada sebuah berita, mungkin mereka sepakat untuk merahasiakan berita itu, namun syaitan dari kalangan jin, boleh jadi dia yang menyebarkan, dia yang memberitakan kepada orang-orang yang dia bertujuan untuk membuat permusuhan, memunculkan pertikaian. Syaitan tidak tinggal diam melihat adanya kebaikan. Maka beberapa orang Quraisy, mereka pun berkeliling di tenda-tenda yang ada di Mina. Lalu mereka mengatakan, ya ma'syaral khazraj, innahu qad balagana annakum qad ji'tum ila sahibina hadha tastakhrijunahu min baini adhhurina wa tubayi'unahu ala harbina. Wahai kaum Khazraj, sesungguhnya telah sampai berita kepada kami. Siapa yang beritakan? Syaitan. Telah sampai berita kepada kami bahwa kalian telah mendatangi sahibina, yang dimaksud sahibina di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian mengeluarkan dia di tengah-tengah kami untuk kalian bawa, lalu kemudian kalian membaiatnya untuk memerangi kami. Wallahi innahu ma minal arabi ahadun abghada ilaina an tanshabal harbu bainana wa bainahu minkum, demi Allah tidak ada dari kalangan Arab seorang pun yang paling kami benci untuk terjadinya peperangan antara kami dengannya daripada kalian. Maksudnya kami tidak tega untuk mengobarkan peperangan melawan kalian, wahai kaum Khazraj. Ya. Kalau memang itu benar, kalian mengeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Muhammad, di tengah-tengah kami, lalu kalian membaiatnya untuk memerangi kami, itu berarti kalian telah mengobarkan peperangan melawan kami, dan kami suatu yang kami benci untuk berperang bersama kalian melawan kalian. Famba'atha min hunalika min musyriki qaumina, ya, karena mereka ini yang dari penduduk Madinah, dari Khazraj, dari Aus, mereka datang dari kaum musyrikin, mereka tidak tahu menahu apa yang terjadi semalam, mereka tidak mengetahui. Maka beberapa orang dari kalangan musyrik dari kaum kami, kata Ka'ab, mereka bersumpah dengan nama Allah, ma kana min hadza syai', ini tidak pernah terjadi, tidak ada yang seperti itu, tidak ada pembaiatan itu. Tidak dusta, karena mereka orang-orang musyrikin. Di situ ada para sahabat, ya, dari penduduk Madinah kaum muslimin, mereka diam-diam aja. Yang berbicara dari kaum musyrikin, tidak ada, wallah kami tidak pernah bertemu dengannya, kami tidak ada pertemuan, apalagi pembaiatan. Wa ma alimna, dan kami tidak mengetahui ada kejadian itu. Wa qad sadaqu lam ya'lamu ma kana minna, kata Ka'ab, mereka telah jujur karena mereka tidak mengetahui apa yang kami lakukan. Fa ba'duna yanzuru ila ba'din, sambil sebagian kami melirik kepada sebagian yang lain. Ya, maksudnya ya sudah, kita rahasiakan aja. Sirriyah. Majelis sirri. Nah. Jadi itu yang terjadi. Akhirnya mereka pulang, ya. Maka di sanalah terjadi kemudian persiapan-persiapan yang kemudian menyebabkan berhijrahnya kaum muhajirin, kaum muslimin Makkah untuk berangkat ke Madinah. Jadi itu di akhir-akhir masa-masa tinggalnya kaum muslimin di Makkah. Hampir sempurna 13 tahun mulai dari diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul, dan beliau mulai berdakwah 13 tahun sempurna, maka mereka pun bersiap-siap untuk berhijrah. Oleh karena itu pada bait yang berikutnya Al-Allamah Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang bai'at, tentang hijrah. Min taibatin, dari Taibah, yaitu dari Madinah, penduduk Madinah yang membai'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabay'u, lalu mereka membai'at Rasulullah, thumma hajar, lalu kemudian mereka berhijrah meninggalkan Makkah, yauma tsnaini min syahri Safar, mereka meninggalkan Makkah pada hari Senin di bulan Safar. Jadi beliau menguatkan pendapat para ahli sejarah bahwa masa awal terjadinya hijrah kaum muslimin ke Madinah itu pada bulan Safar. Sebagian para ahli sejarah mengatakan bahwa hijrah ke Madinah itu terjadi pada bulan Rabi' al-Awwal. Pada bulan Rabi' al-Awwal. Jadi Muharram, Safar, Rabi' al-Awwal. Safar dengan Rabi' al-Awwal itu berdekatan. Ya, mungkin dengan sebab ini terjadinya khilaf. Karena para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka berhijrah itu tidak langsung serta-merta seluruhnya, tidak, tapi bertahap. Beberapa berangkat, lalu kemudian berangkat lagi, lalu berangkat lagi, sampai kemudian tidak ada lagi yang tinggal di kota Makkah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Abu Bakar Siddiq dan beberapa kaum muslimin, para sahabat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan hijrah sampai ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang masyhur dalam sejarah bahwa hijrah itu terjadi pada bulan Rabi' al-Awwal. Itu disebutkan dalam riwayat Al-Faqihi dalam kitabnya Akhbar Makkah dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa beliau mengatakan wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma al-ithnain fi awwal syahr Rabi'in al-Awwal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin di awal bulan Rabi'ul Awal. Wa unzilat alaihi suratu yaumal itsnain fi awal syahr Rabi'ul Awal. Dan diturunkan kepada beliau surah. Diturunkan kepada beliau surah pada hari Senin. Pada awal bulan Rabi'ul Awal. Wa dakhala al-Madinata yaumal itsnain fi awal syahr Rabi'ul Awal. Dan beliau memasuki kota Madinah pada hari Senin di awal bulan Rabi'ul Awal. Dakhala al-Madinah, memasuki Madinah pada Rabi'ul Awal. Wa qubida sallallahu alaihi wasallam yawm al-ithnain fi awal syahr Rabi'ul Awal, dan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pada hari Senin di awal bulan Rabi'ul Awal. Dari riwayat ini menunjukkan bahwa masuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah itu pada bulan Rabi'ul Awal. Namun boleh jadi sebagian para ahli sejarah itu menghitung mulai dari awal hijrah, bahwa sebagian dari para sahabat itu berangkat itu di bulan Safar. Lalu kemudian tibanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah itu di awal bulan Rabi'ul Awal, karena antara Safar dan Rabi'ul Awal begitu berdekatan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata beliau, fa aqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin fatawaffahu Allah وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah 10 tahun. 10 tahun di sini maksudnya 10-an tahun. Sebab kalau secara detail tinggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah setelah beliau diangkat menjadi rasul selama 13 tahun. Lalu beliau tinggal di Madinah 10 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan rasulnya dalam keadaan tidak ada di kepalanya dan di jenggotnya 20 helai dari uban, rambut putih. Ya, tidak melebihi 20 helai. Jadi rambut beliau sedikit yang beruban. Pada saat beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, unzila ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa ibnu 40. Diturunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berusia 40 tahun. Famakatha bi Makkah 13 sana. Lalu beliau menetap di Makkah setelah beliau diangkat menjadi rasul selama 13 tahun. Thumma umira bil hijrah, lalu beliau diperintahkan untuk berhijrah. Diperintahkan. Ini menunjukkan bahwa berhijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fahajara ila al-Madinah. Maka beliau pun berhijrah ke Madinah. Famakatha biha 10 sinin. Lalu beliau tinggal di Madinah selama 10 tahun. Thumma tuwfiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dengan usia genap 63 tahun. 53 tahun di Mekah tambah 10 tahun di Madinah menjadi 63 tahun. Dari sini kita mengetahui bahwa perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan mereka. Lalu tujuan ke Madinah, apakah juga berdasarkan wahyu ataukah tujuan berangkat ke Madinah murni dari kesepakatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, karena melihat kondisi kota Madinah yang semakin berkembang jumlah kaum muslimin dan semakin nampak kekuatan kaum muslimin yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih kota Madinah sebagai darul hijrah, yang sahih dan itu yang zahir bahwa tujuan berhijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah juga berdasarkan wahyu. Berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dikuatkan dengan adanya beberapa hadis yang sahih, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ra'aitu fil manami anni uhajiru min Makkah ila ardhin biha nakhlun. Aku melihat di dalam mimpi, dan mimpi para nabi adalah wahyu. Nah, ini menunjukkan bahwa berhijrahnya ke kota Madinah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Aku melihat di dalam mimpi bahwa aku berhijrah dari Makkah menuju ke sebuah negeri yang di sana banyak ditumbuhi pohon-pohon kurma. Fadhahaba wahali ila annaha al-yamamah aw hajar. Maka persangkaanku ketika aku bermimpi berpindah dan berhijrah menuju ke sebuah negeri yang banyak ditumbuhi pohon kurma, persangkaanku bahwa negeri itu adalah negeri Al-Yamamah. Negeri Al-Yamamah yaitu salah satu wilayah di wilayah Yaman. Atau Hajar. Hajar juga merupakan salah satu nama wilayah yang ditumbuhi pohon kurma. Fa idza hiya al-madinatu Yathrib. Ternyata yang dimaksud sebagai negeri tempat berhijrah adalah Al-Madinatu Yathrib, yaitu kota Yathrib. Yathrib adalah nama lama dari kota Madinah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengganti nama Yathrib dengan nama Al-Madinah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut kota Madinah dengan sebutan Thabah dan Thayyibah. Thabah, Thayyibah dari kata thayyib yang bermakna bagus, baik. Yathrib nama yang mengandung sesuatu yang negatif, menunjukkan celaan. Dan di dalam Islam dianjurkan untuk mengganti nama-nama yang buruk kepada nama-nama yang baik. Maka hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat di dalam mimpi yang itu merupakan wahyu. Wa ra'aitu fi ru'yaya hadhihi anni hazaztu sayfan. Dan aku melihat dalam mimpiku itu bahwa aku menggetarkan pedang. Fanqata'a sadruhu, ketika aku menggetarkan pedang maka menyebabkan patahnya bagian di awal di tempat pegangan pedang itu patah. Fa idza huwa ma usiba minal mu'minina yauma Uhud, ternyata yang dimaksud patahnya pedang tersebut di bagian awalnya adalah apa yang menimpa kaum mukminin dalam peristiwa perang Uhud, ketika banyak dari kaum muslimin, para sahabat, yang gugur dalam peperangan itu. Thumma hazaztuhu bi ukhra, lalu aku menggetarkan sekali lagi pedang itu. Fa'ada ahsana ma kan, lalu kemudian kembali lebih baik dari sebelumnya. Fa idza huwa ma jaa Allah bihi min al-fathi, ternyata penakwilannya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dengan ditaklukkannya Makkah. Wa ijtima'il mu'minin, dan bersatunya kaum mukminin. Wa ra'aitu fiha baqaran, dan aku melihat sapi. Wallahu khairun, dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik. Dalam riwayat yang lain, aku melihat sapi disembelih, dan balasan dari Allah itu lebih baik. Fa idza humul mu'minuna yauma Uhud, ternyata penakwilannya adalah kaum mukminin yang meninggal dalam peristiwa perang Uhud. Penakwilan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat sapi-sapi yang disembelih, kata beliau, dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik. Ternyata penakwilannya adalah kaum mukminin yang terbunuh dalam peristiwa perang Uhud. Wa idzal khairu ma jaa Allahu bihi min al khair wa thawabi as-sidqi alladhi atana Allahu ba'da yaumi badar, dan ternyata penakwilannya adalah kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan balasan dari kejujuran para sahabat yang Allah azza wa jall berikan kepada kami setelah peristiwa perang Badar. Setelah peristiwa perang Badar, banyak sekali futuhat, kemenangan-kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin. Ditaklukkannya Khaybar, lalu kemudian terjadinya perjanjian Al-Hudaybiyah, lalu kemudian berakhir dengan kemenangan kaum muslimin di saat ditaklukkannya Makkah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Qad uritu dara hijratikum." Aku telah diperlihatkan dalam mimpi negeri di mana tempat kalian berhijrah. Ra'aitu sabkhatan dzata nakhlin baina labatain. Aku melihat negeri Sabkhah. Jadi ini juga menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperlihatkan oleh Allah negeri hijrah, yang itu merupakan wahyu. Aku melihat negeri itu Sabkhah, yakni tanah yang bergaram, ya. Sabkhah itu tanah yang bercampur dengan garam, yang asin, yang memiliki pohon-pohon kurma. Baina labataini, yang berada di antara dua al-labah, yaitu dua al-harrah, al-harratan. Yang dimaksud al-harratan, al-harrah, yaitu bebatuan, ya, bukit-bukit bebatuan yang keras, yang berwarna hitam. Kalau antum lihat di kota Madinah, itu bukit-bukitnya, ya, tidak seperti di Indonesia, subur, banyak pepohonan, banyak hutan. Di sana enggak, batu-batu. Nah, kota Madinah itu berada di antara dua al-harratain, al-labatain, ya. Jadi dikelilingi oleh bukit-bukit berbatu hitam. Itu kota Al-Madinah. Dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Fahajara man hajara qibala al-Madinah. Hina dhakara dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berhijrahlah para sahabat yang berhijrah menuju kota Madinah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal itu. Wa raja'a ila al-Madinah ba'du man kana hajara ila ardil Habasyah. Dan kembali ke Madinah sebagian mereka yang sebelumnya berhijrah ke negeri Habasyah. Wa tajahhaza Abu Bakrin muhajara, dan ketika itu Abu Bakar pun bersiap-siap untuk berhijrah. Ketika beliau hendak berangkat, bersegera untuk berhijrah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, "Ala rislik fa inni arju ayudzana li." Perlahan-lahan wahai Abu Bakar, tunggu dulu. Sesungguhnya aku berharap aku mendapatkan izin untuk juga berangkat berhijrah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan Makkah kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau menginginkan yang menemani beliau untuk melakukan perjalanan hijrah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga ketika Abu Bakar hendak berangkat, kata Rasulullah, tunggu, ala rislik, nanti dulu. Kata Abu Bakar, hal tarju dhalika bi abi ant, apakah engkau mengharapkan bahwa engkau pun ikut berhijrah wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya." Fa habasa Abu Bakr nafsuhu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyashabah. Maka Abu Bakar pun menunda dan menahan dirinya agar kemudian beliau akan menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan itu. Wa ala farahilatain kanat 'inda waraqis samur arba'ata ashhur, dan beliau telah memelihara ya dua kendaraan yang telah beliau persiapkan ya selama 4 bulan persiapan kendaraan ini untuk dijadikan sebagai kendaraan berangkat menuju ke Al-Madinah. Maka di saat itu pun mulai satu persatu berangkat ke kota Madinah. Ya. Beberapa kumpulan dari para sahabat berangkat ke kota Madinah. Jadi tidak sekaligus, bertahap. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terakhir yang berangkat bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam kisah tersendiri yang akan kita terangkan. Lalu siapa orang-orang yang pertama yang berangkat berhijrah? Disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Awwalu man qadima alaina Mus'ab ibn Umair." Orang yang pertama kali mendatangi kami berhijrah adalah Mus'ab bin Umair. Wabnu Ummi Maktum, Mus'ab bin Umair dan Ibnu Ummi Maktum. Subhanallah, Ibnu Ummi Maktum beliau sahabat yang buta ya, akan tetapi Allah Azza wa Jalla berikan kepada beliau ilmu dan keutamaan. Beliau termasuk orang yang pertama kali berangkat ke Madinah. Tujuannya apa? Wa kana yuqri'anin nas, beliau mengajarkan Al-Qur'an kepada kaum muslimin, kepada manusia. Fa qadima Bilal wa Sa'ad wa Ammar bin Yasir. Lalu setelah itu datanglah Bilal. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir. Thumma qadima Umar bin Al-Khattab fi 20 min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian datang pula Umar bin Al-Khattab bersama dengan 20 orang. Jadi satu kelompok ini. Umar bin Al-Khattab bersama 20 orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qadima an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama ra'aitu ahli al-Madinah farihu bi syai' farahuhum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku tidak melihat penduduk Madinah berbangga dan bergembira dengan sesuatu yang lebih daripada kegembiraan mereka dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta ja'al al-ima yaqulna, sampai para budak-budak wanita ya, ketika mereka mendengarkan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun mengatakan, qadima Rasulullah, qadima Rasulullah. Nah, mereka senang sekali, mereka memberitakan. Ada riwayat yang nanti akan kita sebutkan pula bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ya, lalu muncul karena dinanti oleh sebagian para sahabat, ketika telah muncul Rasulullah dengan Abu Bakar As-Siddiq, maka mereka pun mendendangkan nasyid, tala'al badru alaina, min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina wada'a lillahi da'. Kisah ini tidak sahih. Ya, dan itu masyhur di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, mereka mendendangkan tala' al-badru alaina min thaniyatil wada' sambil memukul rebana. Ini tidak sahih diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali kisah-kisah dalam sejarah yang perlu untuk di cross check, diteliti riwayat-riwayatnya. Termasuk di antara kisah yang banyak sekali kepalsuan di dalamnya adalah sebagian dari kisah itu yang difilmkan dalam film yang berjudul Ar-Risalah. Film yang berjudul Ar-Risalah, banyak sekali kedustaan di dalamnya. Ya, dan pendiskreditan terhadap sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terdapat di dalam film itu, berbahaya sekali. Makanya film itu disepakati oleh kalau tidak salah di pembukaan film itu disebutkan telah disetujui oleh Sunni dan Syiah. Syiah juga sudah setuju itu dengan film itu. Allahul musta'an. Lalu digambarkan ini Abu Bakar, ini Umar, ini sahabat fulan-fulan. Nah, banyak terjadi kedustaan. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba, para sahabat sangat bergembira. Fama qadima hatta qara'tu, kata Al-Bara bin Azib, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah sampai aku berhasil menghafal surah Subbihisma rabbikal a'la. Beliau baru menghafal itu, tibalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sebagian kisah hijrah ada yang sangat menarik, ya. Termasuk di antaranya kisah perjalanan hijrah Abu Salamah. Abu Salamah radhiyallahu taala anhu bersama dengan istrinya Ummu Salamah yang kemudian menjadi Ummul Mukminin, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, perjalanan kisah yang yakni masyaallah penting untuk kita sebutkan dan kita sampaikan, dan di dalamnya banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dalam kisah tersebut. Namun karena panjang, insyaallah taala kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang berikutnya. Sampai di sini ikhwan. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.